بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله عزكم الله hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Allah setelah menciptakan kita, Allah memberikan keutamaan bagi kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah memberikan kesempurnaan. Allah memberikan kelebihan kepada kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, yang lainnya seperti binatang dan sebagainya, Allah berikan kelebihan kita dari akal. Allah berikan akal kepada kita sehingga terbedakan antara kita dengan hewan. Dengan akal inilah Allah jadikan kita mengenal Tuhan yang telah menciptakan, mau beribadah kepadanya, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan kita, Allah telah memberikan bentuk yang terbaik kepada kita. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai para manusia, mengapa engkau, kenapa kalian tidak mau nurut pada Allah SWT yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kalian, yang Allah telah berbuat karim kepada kalian, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang Allah telah menciptakan kalian, Allah berikan kalian segala sesuatunya dengan seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak, Allah memberikan bentuk kepada kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang seimbang, yang rapi, yang teliti, yang bagus. Sehingga Allah beri tangan kepada kita dua. Allah beri kaki kepada kita dua. Allah beri mata kepada kita dua, telinga dua. Seimbang. Bentuknya juga baik. dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Ikhwan fil azakumullah, Allah ciptakan kita meliputi anggota-anggota badan yang macam-macam. Tubuh kita terdiri dari anggota-anggota badan. Allah beri kita tangan, Allah beri kita mulut, Allah beri kita mata, Allah beri kita kepala, Allah beri kita hati dan lain sebagainya. Masing-masing anggota badan ini Allah ciptakan untuk amal yang khusus. Ketika Allah ciptakan tangan, maka untuk memberikan satu kekuatan mengambil dan sebagainya. Kaki untuk berjalan, mata untuk melihat dan sebagainya. Lah, ketika salah satu anggota badan kita sakit, maka akanlah terjadi gangguan dari fungsi anggota badan itu. Katakanlah kalau tangan kita sakit, maka kekuatan tangan dalam fungsinya akan berkurang. Ketika mata kita sakit, maka fungsi melihat mata itu juga akan berkurang. Lah, kalau hati kita yang sakit dengan kemaksiatan atau yang lainnya, maka amal fungsi dari hati yang secara khusus Allah ciptakan akan adanya gangguan. Yaitu fungsi apa? Al-ilm. Ilmu tentang agama. Hikmah yang Allah berikan kepadanya. Ma'rifah. Serta kecintaan kepada Allah. Dan suka beribadah. Lah ini yang akan terganggu ketika hati itu sakit. Ikhwan billah azakumullah. Ketika hati kita yang sakit, maka ketahuilah bahwa hati kita yang sakit akan menimbulkan. Ketika hati kita sakit, akan menimbulkan penyakit yang kronis. Penyakit hati adalah penyakit yang khafi, yang tidak nampak, bahkan tidak terasa untuk orang yang menderitanya. Karena penyakit hati ini tidak terasa bagi orang yang menderitanya, maka banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa, tidak merasa, tidak tahu kalau dirinya sakit. Sedikit sekali orang yang tahu. Dari yang sedikit ini orang yang tahu, kebanyakan di antara mereka merasa berat, tidak bisa bersabar ketika dalam proses penyembuhan penyakit hati itu. Karena penyembuhan untuk sakit yang dialami oleh hati ini atau al-qalbu, karena ucapan hati seringkali al-qalb diperdebatkan itu apa hati apa jantung, tapi lebih tepatnya kalau kita bahasakan dengan qalbu. Penyakit qalbu ini ikhwan fillah jazakumullah, ketika seseorang tahu bahwa saya terjatuh atau ada menderita sakit, sedikit sekali orang yang mau bersabar dalam apa? Merehabilitasi hati itu, mengobati hati. Karena memang obat obatnya, terapinya pahit. Banyak orang tidak bersabar dengannya. Dikatakan pahit atau berat karena terapi hati bertentangan dengan hawa nafsu orang itu sendiri. Karena hawa nafsunya bertentangan dengan hatinya atau dengan kalbunya, makalah terasalah pahit dalam pengobatannya. Ikhwan fillah azakumullah, kalbu adalah anggota badan kita yang bisa dikatakan sebagai penguasa tubuh. Rajanya, inti dari tubuh kita yang paling berkuasa adalah al-qalbu itu sendiri. Dari kalbulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau sebaliknya penderitaan. Dari kalbulah tempat kebaikan tubuh ini atau kehancuran, kerusakan dari tubuh ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salat al-jasad kullu wa idza fasadat fasad jasadil kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan menjadi baik. Kalau dia rusak, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan menjadi rusak. Kalbu inilah yang menguasai, yang mengatur segala tubuh, tubuh kita semuanya. Kita lihat dalam hadis ini menerangkan bahwa kebaikan yang ada pada tubuh disebabkan oleh baiknya anggota badan ini, al-kalbu ini. Kalaulah dia rusak, maka menyebabkan kerusakan kepada yang lainnya. Maka kebaikan kalbu, selamatnya atau sehatnya kalbu itu tadi, dialah apa yang menjadikan kata Allah, la yanfa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ada suatu hari, yaitu hari akhirat, di mana pada hari itu tidak bermanfaat mal, harta benda tidak bermanfaat, anak yang banyak juga tidak bermanfaat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sehat, yang selamat. Hati yang sehat inilah yang akan menjadikan kita berbahagia kelak. Hati yang selamat inilah yang akan menjadikan kita berbahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang banyak. Harta yang banyak barangkali di dunia bisa menyelamatkan Anda. Karena dengan harta, dengan uang itu, Anda bisa bayar manusia. Jabatan yang Anda miliki barangkali bisa menyelamatkan Anda di dunia. Anak yang banyak barangkali bisa menyelamatkan Anda di dunia. Tetapi kelak, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di yaumul kiyamah kelak, di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah, maka harta seberapapun yang Anda milikinya, emas bergunung-gunung sekalipun yang Anda miliki, la yanfa'u mal, itu semua harta itu tidak bermanfaat, tidak bisa membayar, tidak bisa mengeluarkan Anda dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak Anda yang barangkali profesor ataupun jenderal ataupun yang kaya raya, anak Anda yang banyak yang kuat sekalipun tidak mampu menyelamatkan Anda. Hanya satu yang bisa menyelamatkan Anda. Illa man atallah biqalbun salim. Kecuali qalbu yang salim, yang sehat, jiwa yang sehat itulah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita terus berusaha mempelajari bagaimana agar kita bisa memperoleh hati yang bisa selamat itu. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum itu kita perlu tahu tentang macam-macam hati, macam-macam kalbu itu tadi. Diterangkan oleh para ulama, fal qalbu ala salasi anwa, yang namanya kalbu itu ada tiga macam. Jenis yang pertama, qalbu salim, hati yang sehat, wa salim minal afat al makruhat kulluha, yaitu hati yang selamat, yang sehat, yang terbebas dari perkara-perkara yang tidak disukai segalanya. Fahuwa wa qalbul ladzi laisa bi siwa mahabbatullah wa khasyyatihi. Hati yang demikian itu adalah hati yang di dalamnya tidak ada yang dia cintai kecuali kecintaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada apa-apa yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang terisi dengan kecintaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah dan takut terhadap apa-apa yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, ada qalbun mayyit, hati yang mati, yaitu hati yang tidak ada kehidupan padanya. Qalbu yang mayyit, yaitu qalbu yang tidak ada kehidupan padanya. Bagaimana keadaan qalbu yang tidak ada kehidupan padanya? Fahuwa la ya'rifu rabbah wa la ya'budahu, yaitu hati yang tidak mengenal Tuhannya dan yang tidak mau beribadah kepadanya. Fahuwa waqif ma'a syahwat wa ladzatihi walau kana fiha sakhat rabbah wa ghadabahu. Dia adalah hati yang cenderung atau suka bergelimang di dalam sahawat-sahawat dan lezat-lezat tanpa memperdulikan apakah syahwat itu, lezat itu masuk dalam, termasuk yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah apa tidak, tidak peduli. Yang penting di sana ada syahwat, suka sahabatnya kepadanya, di sana ada kelezatan, maka dia masuk. Tidak peduli akan mendatangkan amarah Allah, apakah akan dibenci oleh Allah, dia tidak pernah peduli. Yang penting ada kenikmatan, ada syahwat, dia lakukan. Hati yang demikian, fala yastajibul nasih, tidak bisa menerima nasihat-nasihat. Siapapun yang menasehatinya, maka tidak mempan, tidak berguna. Bahkan hati yang seperti ini lebih cenderung mengikuti syaitan. Jenis hati yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah, qalbun marid wa huwa qalbun lahu hayah wa bihi illah. Jenis ketiga adalah hati atau kalbu yang sakit. Berbeda dengan keadaan hati yang pertama yang sehat, dan berbeda pula dengan hati yang jenis kedua yang mati, mayit. Hati yang ketiga dimasukkan golongan pertama tidak bisa, karena dia tidak sehat, sakit. Dimasukkan ke golongan tiga, dimasukkan ke golongan kedua juga tidak bisa, karena dia punya kehidupan. Masih ada kehidupan dalam hati itu. Tidaklah mati dia. Tetapi walaupun hidup, tapi sakit, ada penyakit yang menempel padanya. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka pada hati yang jenis pertama, ikhwan fillah jazakumullah, qalbu yang pertama mempunyai sifat tawadu, wa'in, sadar dia, layyin, lembut hatinya, mudah menerima teguran-teguran, hayyin, dia hidup. Ini sifat yang ada pada kalbu jenis pertama, yaitu hatinya tawadu, tidak sombong, sadar dia, tidak lalai, layin dia hatinya, lembut, tidak keras, hayin, dia hidup, tidak mati. Berbeda dengan hati yang kedua, kalbu yang kedua mempunyai sifat yabis, mayit, kering dia, mati, enggak ada gerakan. Diingatkan apapun, dia tetap mati hatinya. Adapun kalbu yang ketiga mempunyai sifat apa? Punya sakit, berpenyakit dia. Lah, penyakitnya itu tergantung, masing-masing berbeda. Ada yang penyakitnya itu mendekati kepada sehat, dia sehat tapi ada di derajat yang terbawah. Ada pula yang sakit tapi di derajat yang paling mendekati kepada sehat. Berbeda masing-masing, punya tingkatan-tingkatan penyakit. Yang jelas, pada hati yang ketiga ini, kalbu yang ketiga ini masih ada kehidupan, walaupun punya kelemahan-kelemahan. Ikhwan fillah jazakumullah. Agar jiwa kita apa? Agar kalbu kita bisa memperoleh kalbu yang hidup, yang sehat, maka perlu kita tahu sebab-sebabnya dulu. Karena untuk kehidupan kalbu itu ada sebab-sebabnya. Sebagaimana kematian kalbu juga ada sebab-sebabnya. Di antara sebab yang menjadikan hati itu menjadi hidup adalah iqbal atas dari antar sebab hati yang hidup iqbal alallah wa tilawatu kitabi wa tadabbur wa ishtighal bi dzikrihi, yaitu menerima terhadap Allah, suka membaca ayat-ayat Allah, tadabur, menghayati, dan sibuk menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innal qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati atau kalbu itu akan menjadi tenang. Allah terangkan dalam ayat ini bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang, akan bisa hidup, akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di antara sebab adalah berzikir kepada Allah. Di dalam ayat lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatun imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah, wajilat, bergetar hatinya. Dengan kita mengingat ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat, bergetar, menunjukkan adanya kehidupan dalam hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka terhadap Allah apa? Bertawakal. Ikhwan fillah azakumullah, dua ayat ini menerangkan kepada kita dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hidup hati ini. Sebab lain ikhwan fillah azakumullah yang menjadikan hati ini menjadi hidup, majalisus salihah wa muhalitatahim al-iqtida' wa iqtida' bihim. Kita kalau mau hidup hati ini, hendaknya kita suka bermajlis, majlis yang saleh, dengan orang-orang yang saleh. Memperbanyak kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang saleh. Kita harus suka bergabung, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan meniru tata caranya orang-orang yang soleh. Kalau kita sering bergabung dengan orang-orang soleh dan meniru dengan tata caranya orang soleh, akan hati ini akan menjadi hidup. Sebab yang lain ikhwan fillah azakumullah, di antara penyebab hati itu akan hidup adalah istima', kita mau mendengar istima' ila mawa'id, nasihat-nasihat, wa tazkir, dengan mengingat zikir-zikir, wa mahafadzah ala shalah, baik salatul Jum'ah atau salatul Jama'ah. kita sering mendengar nasihat-nasihat, ingatan-ingatan, kita mengingat, berzikir-berzikir, dan juga menjaga salat kita, salat Jumat kita, salat jamaah kita. Kita jaga, jangan sampai luput dari salat jamaah. Maka itu pun akan menjadikan sebab hidupnya hati ini. Dan di antara sebab hati ini bisa hidup adalah kita mengingat-ingat, kita bertafakur, apa merenungi di antara makhluk-makhluk Allah, di antara hukum-hukum yang Allah berlaku di alam ini. Kita melihat betapa besarnya makhluk Allah. Kalau kita melihat diri kita, kehebatan kita akan sombong. Tetapi kalau kita lihat gunung yang besar, gunung yang agung seperti itu, masih tunduk kepada Allah. Kalau kita melihat langit dan bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Bagaimana kita yang kecil, yang lemah? Kalau kita melihat matahari dan rembulan, semuanya juga tunduk kepada Allah. Maka kita akan merendah diri. Kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fungsi kita tadabur kepada ciptaan-ciptaan Allah sangat penting sekali untuk menundukkan hati kita, yang akan menjadikan hati itu akan tumbuh. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab." Sesungguhnya atas ciptaan Allah langit dan bumi, dan berubahnya malam dan siang, semua itu adalah ayat bukti kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi ulil albab, orang yang punya ilmu, orang yang mau tadabur. Kita diperintahkan untuk tadabur, untuk mengingat, untuk mengoreksi. Kalau kita bisa melakukan yang demikian itu, Allah ciptakan langit dan bumi semua untuk kita. Adanya pergantian malam dan siang, itu juga Allah berikan kepada kita agar kita bisa istirahat, agar kita bisa beribadah kepada Allah. Bukan untuk sombong-sombongan. Kalau kita mau bertadabur, maka Allah akan hidupkan hati kita. Allah akan bangkitkan hati kita. Allah akan jadikan hati ini menjadi hati yang sehat. Di antara pula, ikhwan fillah azakumullah, hati ini kita akan bangkit, akan sehat, kalau kita melihat, mau tadabur pula terhadap akibat-akibat dari umat-umat yang terdahulu telah Allah hancurkan karena kesombongan-kesombongan hati-hati mereka, karena keangkuhan-keangkuhan mereka, karena hati mereka mati, tidak mau menerima peringatan-peringatan dari Allah, maka Allah akan hancurkan. Siapapun dia, seberapapun kuatnya mereka, akan Allah hancurkan. Lah kalau kita mengingat bagaimana kuatnya Fir'aun, bagaimana kuatnya kaum 'Ad dan yang lainnya, apalah artinya kita? Kalau kita tahu semua itu, maka koreksi bagi kita kita pun akan merasa bahwa diri kita kecil, dan perasaan kecil hati kita ini akan kembali kepada Allah dan akan menjadikan hati itu akan menjadi kuat kembali, akan menjadi sehat. Sebaliknya, ikhwan fillah azakumullah, hati yang mati juga punya sebab-sebab. Di antara penyebab hati yang mati adalah i'raduha 'anil qubul al-haq ba'da ma'rifatiha lahu. Ketika ada peringatan kepada Allah, ketika dia tahu tentang al-haq, ternyata dia sombong, ternyata dia ingkar, ternyata dia tidak mau menerimanya, maka inilah sebab dari hati yang mati. Allah katakan dalam firman-Nya surat As-Saff ayat 5, falamazahu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka menolak, enggan, tidak mau terhadap peringatan-peringatan Allah, azaghallahu qulubahum, maka Allah jauhkan hati mereka dari al-haq. Karena perbuatan mereka menolak al-haq, maka Allah jauhkan sekalian. Allah tidak berikan hidayah. Wallah la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Di dalam surat yang lain, Allah pun berfirman, "Tsumman sarafu sarafallahu qulubahum." Kemudian mereka menjauh. Ketika mereka menjauh, sarafallahu qulubahum, maka Allah jauhkan hati-hati mereka. Bi'annahum qaumun la yafqahun. Mereka sesungguhnya orang yang tidak mengerti. Allah tutup hati mereka, tidak menjadi paham terhadap syariat Allah. Allah jauhkan dia dari hidayah Allah. Kenapa mereka dijauhkan oleh Allah dari hidayah? Karena mereka lah yang telah menutup pintu-pintu hidayah. Di antara sebab hati itu mati, karena apa? Karena mereka telah menutup pintu-pintu hidayah. Ikhwan fillah azakumullah, kalau hati itu sudah mati, maka hati yang mati akan menyebabkan orang yang memiliki hati itu atau kalbu itu menjadi rendah. Bahkan diterangkan oleh Allah, orang-orang yang kalbunya mati lebih rendah daripada bahaim, daripada hewan-hewan ternak. Karena orang-orang yang kalbunya mati, ma'aluh ila jahannam, jalannya, ujung-ujungnya adalah jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad zara'na li jahannam minal jinni wal ins, wa aku telah siapkan jahannam itu buat apa? Jin dan ins dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Mereka punya hati. Kalbu telah Allah berikan untuk mereka. Akan tetapi kalbunya la yafqahuna biha. Walaupun punya kalbu, tetapi tidak menyebabkan dia paham terhadap syariat Allah. Tidak menyebabkan dia faqih. Walaum a'yunun mereka punya mata, layab saruna biha, akan tetapi mata yang Allah berikan kepadanya tidak menjadikan dia bisa melihat. Mata yang Allah berikan kepadanya tidaklah bisa dia melihat untuk kebaikan-kebaikan yang telah Allah bukakan baginya. Walahum adhanun, dia Allah berikan udhun, telinga, akan tetapi telinga yang Allah berikan tidak digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan dari Allah. Ulaika kal an'am, ketika Allah beri qalbu tetapi tidak digunakan dengan baik, ketika Allah berikan mata tapi tidak digunakan untuk kebaikan, untuk berzikir kepada Allah, ketika dia diberi telinga tetapi tidak digunakan telinganya itu untuk mendengar ayat-ayat Allah, ulaika kal an'am, maka orang-orang yang bisa melihat matanya tapi tidak digunakan sama diperumpamakan mereka seperti kal-an'am. Mereka seperti apa? Seperti hewan ternak. Punya mata, hanya tahu yang ijo-ijo saja. Dia punya mata, tapi hanya tahu rerumputan saja. Matanya manusia, kalau dipakai untuk hanya melihat dunia yang hijau-hijau saja, maka apa bedanya manusia dengan an'am, kerbau dengan sapi, an'am dengan ternak? Bahkan kata Allah, balhum adhal, manusia yang telah Allah berikan akal, telah diberikan mata untuk melihat, telah diberikan telinga, tetapi tidak digunakan, hum adhal, mereka lebih sesat, lebih jelek daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Ehwafillah azakumullah, hati yang seperti ini, hati yang mati itu, hati yang keras, hati yang mangkus, yang terbalik, yang tidak bisa, apapun, siapapun yang menasihati dia, maka akan tidak bisa menerima nasihat. Hati yang demikian adalah hati yang sesat, yang akan mengantarkan sang pemiliknya kepada neraka jahannam. Ikhwan fillah azakumullah, adapun hati yang sakit, ada beberapa sebab yang menyebabkan hati yang sakit. Maka saya sampaikan secara cepat, di antara sebabnya hati yang sakit adalah akal haram, makan makanan yang haram. Kalaulah seseorang memakan makanan yang haram, maka akan menjadikan hati ini sakit. Ketika hati sakit, diterangkan dalam hadis, ketika seseorang berdoa kepada Allah, yang yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke atas, ya Rab, ya Rab, ya Rab, dia memohon kepada Allah, akan tetapi pakaiannya haram, makanan yang dimasuk dari haram, apa, semuanya haram, lalu bagaimana akan diterima? Hati yang sakit disebabkan oleh apa? Makanan atau yang dipakai dari bentuk yang haram, sehingga doanya pun tidak akan diterima oleh Allah. Sebab yang lain, ikhwan fillah azakumullah, penyebab hati yang sakit adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat punya pengaruh dalam kalbu. Setiap perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh kita berpengaruh dalam hati. Yang berikutnya, ikhwanillah jazakumullah, di antara sebab yang mempengaruhi hati sakit, istima' ma la yajuz istima'uhu min kalam al-muharram. Pendengaran kita ini, ketika kita mendengarkan sesuatu yang haram, maka akan berpengaruh terhadap hati. Dan di antara sebab penyebab hati sakit, an-nazar al-muharram, penglihatan kepada yang muharram. Oleh karena itu, di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan apa? An-nazar sahmun masmum min siham al-iblis. Yang namanya pandangan itu adalah jadi apa? Anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Pandangan kepada yang haram bisa jadi itu adalah pandangan apa? Anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Dan juga di antara yang menyebabkan hati kita sakit, mutala'ah al-kutub al-fasidah, membaca kitab-kitab yang jelek, subhat akan masuk kepada akal kita atau kepada hati kita dikarenakan bacaan-bacaan yang jelek. Oleh karena itu, ikhwan fil azakumullah, agar hati kita ini bisa sembuh, ada obatnya. Obatnya hati adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah obat dari hati. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat-nasihat dari Tuhan kalian, dan dia adalah syifa' ma lima fis sudur. Dia sekaligus sebagai obat apa-apa yang ada di dalam dada-dada kalian, dalam kalbu kalian. Di dalam ayat yang lainnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Aku turunkan untuk kalian Al-Qur'an, dia adalah syifa sebagai penawar ataupun obat dan sebagai rahmah lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah azakumullah, obat bagi hati yang sakit adalah Quran dan sunnah. Oleh karena itu, hendaknya kita menerima petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita berobat dari hati-hati kita yang sakit itu, dari kalbu kita yang sakit itu, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca hadis, banyak-banyak mencari tahu tentang ilmu yang sumbernya dari Quran dan hadis. Banyak-banyak kita duduk di majelis-majelis ilmu agar kita selalu mendapatkan teguran, agar kita selalu mendapatkan peringatan, agar kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hati-hati kita. Terus yang terakhir, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala ta'atik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Perlu kita sering memperbanyak doa ini, karena Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita untuk perbanyak doa ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat sebagai nasihat bagi saya pribadi dan antum sekalian, sekaligus bisa mengobati sakit hati yang ada pada diri saya dan antum sekalian. Semoga Allah berikan ketetapan kepada kita semua, hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang pekah, yang mudah menerima peringatan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.